جلسوا لماذا؟ فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونتدارس القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا الله يا رسول الله ما أجلسنا إلا هذا، جلس نذكر الله ونستغفر الله ونقرأ القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما استحلفتكم تهمة لكم، يعني لا شك ولا فيكم ريبة، لكن الله عز وجل أرسل إلي جبريل يخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بملائكة خلق من خلق الله عظيم، وهؤلاء الزمرة القليلة في البيت في بيت الله جلسوا يذكرون الله إلا إن الله عز وجل باهى بهم الملائكة. ونحن يا إخوان نبشر بالخير، نحن في بيت الله ونذكر الله وما جلسنا إلا على مائدة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى أيها الإخوة الكرام. Kemudian Nabi kemudian beliau menyampaikan bahwasanya dengan duduknya kita di masjid, berdiamnya kita di masjid ini adalah untuk belajar, untuk duduk dalam majlis ilmu, ini adalah sebuah kebaikan yang besar. Satu hari Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di masjid ada orang yang sedang duduk-duduk yang sedang berkumpul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bergegas menuju masjid. Pada saat itu juga langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Masjid Nabawi, dan ternyata benar di sana ada para sahabat yang sedang duduk berkumpul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian kerjakan? Mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kami sedang membaca Al-Quran. Kami sedang mempelajari Al-Quran. Maka Nabi pun mengatakan, demi Allah, benarkah yang kalian lakukan demikian? Kata para sahabat, demi Allah, yang kami lakukan adalah demikian. Maka kata Nabi SAW mengatakan bahwasanya Jibril turun kepadaku, menyampaikan tentang kalian dan menyampaikan bahwasanya para malaikat sedang mengingat-ingat kalian. Subhanallah. Sedang menyebut-nyebut kalian, subhanallah. Malaikat, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia, mengingat, memuji-muji kalian, ya, orang-orang yang duduk berzikir, talabul ilm, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair. Hadithuna an al-istiqamah. Al-istiqamah ala ta'atillah. Al-istiqamah ala al-din. الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبلغ هذا الدين عن ربه جل وعلا، أن نكون على صراطه المستقيم. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام لقوله لسفيان بن عبد الله، عندما سأله سفيان بن عبد الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه وصية ويقول أوصني يا محمد أو يا رسول الله ولا أسأل أحدا غيرك، لا أسأل أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، بمعنى الإيمان بالله أولا ثم الاستقامة على أوامر الله وشرع الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو محمد الذي أنزل والذي كلف من عند الله رسولا، يقول الله سبحانه وتعالى له فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه الله جل وعلا بالاستقامة على الدين، على دين الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو القدوة لنا عليه الصلاة والسلام، هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، فبالتالي أمره الله جل وعلا أن يستقيم عليه الصلاة والسلام. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا أن نستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله pada kesempatan kali ini kita akan berbicara atau akan menyampaikan materi tentang istiqomah. Istiqomah dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Satu saat seorang sahabat yaitu Sufyan bin Abdullah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, usini. Ya Rasulullah, berilah saya wasiat, berilah saya nasihat, la as'alu anha ahadan ghairak." Yang nasihat tersebut saya enggak akan nanya kepada siapapun selain engkau ya Rasulullah. Nasihat yang tentunya apa nasihat itu? Nasihat yang tidak pernah disampaikan kepada siapa, yang tidak perlu nanya lagi kepada selain siapapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang penting tentunya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Sufyan bin Abdullah? Kata Rasulullah, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Maka iman kemudian istiqomah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam mengerjakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umit." Beristiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau telah diperintahkan. Maka kita lihat istiqomah ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita diperintahkan istiqomah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan, Nabiullah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk juga beristiqomah. Kenapa? Karena beliau adalah teladan kita ketika kita mengambil sifat istiqomah dari beliau. Kemudian khitab ini atau perintah ini pun berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semua. Maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk istiqamah dan memerintahkan kita semua pun untuk istiqamah. Wa min fadlillah ta'ala anna Allah azza wa jalla yarzuquka al-istiqamah. Wa li hadha umirna nahnu jami'una umirna an nas'al Allah azza wa jalla fi kulli salawatina fi kulli salat an naqul ihdina as-sirat al-mustaqim. An naqul اهدنا الصراط المستقيم نكررها في صلواتنا يوميا في اليوم أكثر من 5 مرات. هذا الصراط المستقيم هو طريق القرآن، طريق الجنة، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تسأله يوميا أنت. ولذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين في مطلعها في منتصف هذه السورة، أنت في البداية عظمت الله عز وجل، قلت الحمد لله رب العالمين، يعني حمد، يقول الله عز وجل حمدني عبدي، قلت الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، قلت مالك يوم الدين، قال الله عز وجل مجدني عبدي، ثم قلت إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أنت ماذا تسأل الله عز وجل؟ أنت لست تسأل شيئا من أمور الدنيا، أنت واقف أمام الله تعظمه وتوقره سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلمك كيف تريد، الله عز وجل يعلمك لأنه هو الذي يلهمك ويسددك ويثبتك. ولذلك تقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأله في جميع صلواتك. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah, maka tentunya itulah kita mendapatkan fadlullahil azim, keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ketika kita bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wahai saudara-saudaraku sekalian, kita ketahui bahwasanya dalam setiap sholat kita yang 5 waktu sehari, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditunjuki kepada jalan istiqamah tersebut. Kita berdoa kepada Allah dalam setiap surat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah. Maka as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan istiqamah, jalan Al-Quran, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali kita membaca Al-Fatihah dalam salat, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamadani abdi, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, hambaku menyanjungku, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini antara hambaku dengan aku, dan untuk hambaku apa yang dia minta, untuk hambaku apa yang dia minta, aku akan berikan kepada hambaku apa yang dia minta. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita apa? Untuk meminta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdalin. Permintaan kita yang Allah ajarkan adalah meminta agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa yang kita ucapkan setiap hari ini dalam sholat kita, ya, dalam setiap rakaat sholat kita bahkan adalah doa untuk memohon istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. نريد أيها الأحبة الكرام أن نستشعر فضل الله عز وجل علينا، لأن الله عز وجل لما يقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت تقول هذه الآية، الله عز وجل يريد لنا المزيد ويريد لنا الخير ويريد أن تزداد نعيما في الجنة، ولهذا لا تكتفي بالصراط المستقيم، لأن الله يريد أن يزيدك هدى ويزيدك تقى ويزيدك خير، وإنما تقول صراط الذين أنعمت عليهم. ما معنى صراط الذين أنعمت عليهم؟ هذه النعمة، نريد أن تستشعر هذا الكلام وأنت واقف أمام الله عز وجل حتى يخشع قلبك. لماذا يا أحبتي الكرام يا إخوتي نقف في الصلاة وقلوبنا غافلة؟ نقف في الصلاة وليس عندنا بكاء، نقف في الصلاة ونحن مشغولون في دنيانا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف يصلي كان له بكاء أزيز وأزيز كأزيز المرجل، كان يبكي عليه الصلاة والسلام. وكان عمر وكان أبو بكر وكان عثمان وكانوا الصحابة لما يقفون أمام الله عز وجل يبكون بكاء عظيم. ونحن أيها الأحبة الكرام نجد في قلوبنا قسوة وفي قلوبنا غفلة. لماذا؟ لأن هذه القلوب لم تبكي لله، قست القلوب، فإذا قست القلوب جفت العيون، لا تبكي لله حتى يرق القلب. ولذلك يا أخي الكريم يا أخي الموفق، أريد أن تستشعر وأنت واقف أمام الله عز وجل قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، ما هي هذه النعمة؟ تدرون ما هذه النعمة؟ النعمة قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول، قول الله عز وجل، انتبهوا وركزوا معي جيدا، انتبهوا وركزوا، ومن يطع الله والرسول، طاعة مطلقة، أنك تسلم كل أمرك لله سبحانه وتعالى وتلتزم بجميع أوامر الشرع استقامة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هذه النعمة تتحقق لك هناك في صراط الذين أنعمت عليك، كأنك تقول يا ربي احشرني مع هؤلاء صراط الذي. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أنك تسأل الله أن الله يحشرك مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم. النبيين أنك تكون مع نوح ومع محمد ومع إبراهيم يوم القيامة ومع الصديقين أبو بكر وعمر وغيرهم ومع الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ومع الصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فنريد أيها الأحبة أن نستشعر في صلاتنا ونحن واقفون أمام الله أننا نناجي الله بقلب خاشع ومخبت وفعلا نسأل الله هذه الهداية والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita beliau mengajak kita untuk bisa merasakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk bisa merasakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah inginkan untuk kita kebaikan. Allah inginkan untuk kita kebaikan yang besar. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salat, ya, ketika kita salat, maka rasakanlah seakan-akan kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita jelaskan ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan dalam ayat yang selanjutnya apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapakah ya jalan-jalan tersebut? Ya, maka kita hendaknya pun merasakan ketika kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya kita meminta kepada Allah, ya Allah, jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, ya, karena terkadang kita banyak lalai dalam mengerjakan sholat. Kita sholat tapi hati kita lalai, kita sholat tapi kita tidak bisa menangis, kita sholat tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, kita sholat tapi yang keingetan malah urusan dunia, ya, padahal para nabi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, para sahabat, ketika sholat sampai mereka bisa menangis, tapi kita sulit bisa menangis ketika sholat karena kerasnya hati kita, karena kita tidak konsentrasi, tidak fokus dalam sholat, tidak khusyuk dalam sholat. Maka siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, siapakah jalan tersebut, siapakah mereka tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka lah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka. Subhanallah. Wa may yuti'illaha war rasul, orang yang taat Allah dan Rasulnya, dialah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang syuhada, dari kalangan orang-orang saleh, dari kalangan kaum siddiqin, ya, maka seakan-akan kita meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan mereka dan satukanlah kami dengan mereka, satukan kami dengan para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satukan kami dengan siddiqin, dengan Abu Bakar, satukan kami dengan para syuhada, orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, satukan kami dengan orang-orang yang saleh. Seakan-akan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta satu jalan dengan mereka. Maka saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan orang-orang atau orang-orang yang Allah beri kenikmatan pada mereka. Dan sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, hendaknya kita ketika salat kita merasakan diri kita, rasakan diri kita bahwa kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di hadapan Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan kekhusyuan dalam salat kita. Ikhwati al-fudala, wa may yuti' Allah wa ar-rasul. Allah azza wa jalla يعلمنا سبحانه وتعالى للاستقامة على دين الله ويرغبنا فيها. كيف تحقق وكيف تكون مع الأنبياء ومع الصديقين ومع الشهداء؟ كيف تتبع سبيلهم؟ بينه الله عز وجل في كتابه، رغبنا في قوله ومن يطع الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ذكر أربعة أصناف. الآن الله عز وجل يبين لك إذا كنت فعلا صادقا تحب أن تحشر مع هؤلاء فعليك أن تحقق معاني هذه السورة التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله وغيره لو ما أنزل الله عز وجل على عباد الله هذه السورة لكفتهم. وقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين استثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بهذه الأمور الأربعة يتحقق لك بإذن الله عز وجل إذا أنت عملت بها الإيمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصبر يتحقق لك بإذن الله عز وجل أن الله عز وجل برحمته يحشرك مع هؤلاء الأربعة. لكن لا بد أن تحقق هذه الأمور الأربعة بإذن الله تعالى ويتحقق لك الفضل الكبير منه سبحانه وتعالى. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah mengetahui sekarang mereka adalah wa may yuti'illah wa rasul. Mereka adalah orang-orang yang taat dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk istiqomah. Dengan begitu kita mengikuti jalannya para nabi, para syuhada, salihin, para siddiqin. Namun bagaimana kita bisa mencapai derajat yang demikian? Bagaimana kita bisa mengikuti jalan mereka sekarang pertanyaannya? Maka kata beliau, kalau kita ingin berkumpul bersama mereka, meniti jalan istiqomah, ya, bersama dengan para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang jujur, orang-orang soleh, para syuhada, kata beliau, kata Syekh, hendaknya kita merealisasikan sebuah surat dalam Al-Quran yang kata Imam Syafi'i, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala hanya menurunkan surat ini saja, lakafathum, sungguh surat ini cukup untuk manusia. Mencukupi untuk manusia. Surat apa itu? Al-Asr. Ya, surat Al-Asr. Wal-Asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian. Secara umum semuanya dalam kerugian. Illa alladhina amanu. Kecuali yang pertama orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, yang kedua orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, yang ketiga orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran, dia beramar ma'ruf, yang keempat wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Maka dengan kita merealisasikan empat hal dalam surat Al-Asr ini, dengan inilah kita bisa merealisasikan jalan istiqomah dan berkumpul bersama nabi, para syuhada, salihin dan orang-orang yang siddiqin, jujur. Naam. Jazakallahu khair, Syekh. Yaqul azza wa jal wastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Anta mutalab bi amri Allah azza wa jal, li'annahu subhanahu wa ta'ala ya'muruk. Yaqul wastaqimu. Al-khitab lana ayuha al-ahibba. مطالب بعدما عرفنا أمر الله عز وجل وعرفنا فضل الاستقامة على الدين، فالله عز وجل يخاطبك ويناجيك ويقول واستقيموا لله واستغفروه. نستغفر الله بما يكون عندنا من الخطأ والزلل والنقص، لكننا نجتهد في الاستقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا. سددوا أي استقيموا، وقاربوا اجتهدوا في الاستقامة، اجتهدوا في الاستقامة. فأنت مطالب بالاستقامة، لأن أيها الأحبة شياطين الإنس وشياطين الجن يريدون أن تميل، والذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. والله عز وجل يقول لنا وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. دين الله واحد، وما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وبين وواضح، وما جاء به القرآن بين وواضح. فالدين الحمد لله ليس فيه نقص وليس فيه خلل، ولكن علينا بأنفسنا أن نجتهد في الاستقامة، وأن هذا صراطي فاستقيموا ولا تتبعوا السبل. السبل كثيرة، سبل شياطين الإنس وشياطين الجن يريدون أن لا تفعل الخير، لا تفعل الخير، وجاهد نفسك على فعل الخير وعلى الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل يطلع على صدق قلبك ويثبتك ويميتك على هذا الدين العظيم، وأنت تخرج من هذا الدنيا على لا إله إلا الله. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaqimu ilaihi wastaghfiru. Hendaklah kalian semua wahai manusia istiqomah kepada Allah dan hendaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini adalah perintah. Siapa yang diperintah? Kita semuanya. Wastaqimu ilaihi, istiqomahlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini adalah perintah kepada kita semuanya untuk beristiqomah dan kemudian beristighfar. Ya, beristiqomah di jalan Allah, kita berusaha istiqomah, namun di sana akan ada syaitan dari jin dan manusia yang akan mengganggu jalan istiqomah kita. Mengganggu kita ke kiri, ke kanan, melenceng ke kiri, ke kanan dari jin dan manusia. Maka dari kesalahan-kesalahan tersebut, Allah pun memerintahkan kita untuk wastaghfiru, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, saddidu wa qaribu. Saddidu, istiqomahlah kalian, titilah jalan istiqomah. Sungguh-sungguhlah kalian wa qaribu, dan dekatlah sungguh-sungguhlah dalam istiqomah tersebut. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan dari kalangan jin dan manusia ini senantiasa terus mengganggu orang agar menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Dan Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Dan inilah jalanku yang lurus, sirati mustaqiman, jalanku yang istiqomah yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut, wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, jalan-jalan yang di jalan-jalan tersebut ada syaitan dari kalangan jin dan manusia yang menggoda kalian. Maka alhamdulillah, agama Allah Subhanahu wa taala satu. Agama Allah Subhanahu wa taala tidak ada cacat dan tidak ada kurangnya. Tapi kita diperintahkan untuk bagaimana meniti jalan tersebut dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan kita, dan kita diperintahkan untuk jangan mengikuti subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, yang jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang penuh dengan godaan jin dan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berusaha kemudian kita jatuh, kita berusaha, kita jatuh, Allah Subhanahu wa taala percaya akan melihat kepada hati kita, kepada usaha kita, kepada hati kita, sehingga walaupun kita dengan istiqomah, dengan penuh keterbatasan, dengan penuh kesalahan-kesalahan, ya, maka Allah akan melihat kepada hati kita, dan kemudian Allah akan menguatkan kita, dan kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia ini dalam jalan istiqomah tadi, dalam jalan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan tadi. Nah. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إن الفلاح وغاية الفلاح هو الفوز بالجنة، والفوز بالجنة يحتاج منا إلى الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. وهذا نداء من ربنا عز وجل أن يأمرنا بأهم سبب للاستقامة بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ألا وهي الصلاة. هذه الصلاة من أكبر الأسباب التي تعينك على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه، أنت تصلي وتناجي ربك وتسأله بكل ما تريده من خير الدنيا والآخرة. فخير معين على استقامتك مع ربك أن تحافظ على صلاتك، وأن تكثر، ليس فقط صلاة الفريضة، وأن تكثر من صلاة النافل، النوافل، صلاة التطوع، أن تحافظ على هذه الصلوات، وهذا دليل على استقامتك. فالدليل على الاستقامة إذا رأيت من نفسك أنك تكثر من النوافل، تحافظ على السنن الرواتب، من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، تحافظ على الوتر، يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، تحافظ على ركعتي الضحى، أوصاني خليلي بثلاث بقولي أن أوتر قبل أن أنام، تحافظ على ركعتي الوضوء، تحافظ على كثير من هذه الصلوات التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إنها دليل على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة الفضلاء، إن أكبر أمر وخير معين على الثبات وعلى هذا الدين وعلى هذه الاستقامة أن تكثر من هذه الصلاة، لأن هي الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، والتي قال الله عز وجل فيها واسجد واقترب، كلما تسجد تكون من ربك سبحانه وتعالى، أنت ساجد لكنك قريب من الله عز وجل بمناجاتك وبدعائك وبسؤالك الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي يوفقك ويعينك ويسددك بأمره تعالى. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, rukulah kalian, sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabb kalian, wa'malul khaira, dan berbuatlah kebaikan, la'allakum tuflihun, semoga dengan begitu kalian mendapatkan keberuntungan. Tuflihun, al-falah, keberuntungan, kesuksesan. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Kesuksesan dan keberuntungan yang paling besar bagi seorang muslim adalah ketika dia masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayat ini ya, dan masuk ke dalam jannah Allah tentunya dengan istiqomah. Dan perhatikan ayat ini, Allah membuka ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu, ruku'lah, sujudlah. Artinya apa? Perintah untuk sholat. Maka demikianlah, satu hal yang bisa sangat membantu kita untuk istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengerjakan sholat. Dengan mengerjakan sholat. Dan sholat bukan hanya sholat fardu saja, bukan hanya sholat wajibnya saja, juga dengan kita memperbanyak sholat-sholat sunnahnya. Kita memperbanyak amalan-amalan atau sholat-sholat sunnah yang di dalam sholat tersebut kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah, berdoa untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita. Maka tanda istiqomah adalah seseorang menjaga sholatnya. Ya. Dan sholat yang dijaga bukan hanya yang wajib saja, yang sunnah-sunnahnya juga. Sholat witir. Ya. Kemudian sholat rawatib. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat, dia akan masuk ke dalam surga. Rawatib 12 rakaat dalam sehari, dia akan masuk ke dalam surga. Sholat duha, ya, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kekasihku yaitu Nabi SAW, ya, ausini habibi, memberikan wasiat kepadaku untuk tidak meninggalkan sholat duha. Kemudian sholat dua rakaat wudu, ya, dijaga sholat dua rakaat wudunya, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka inilah tanda seorang istiqomah, dan yang bisa membantu seorang istiqomah yaitu dengan kita menjaga sholat kita, bukan hanya yang wajib saja tapi juga yang sunnah-sunnahnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasjud waqtarib, dan bersujudlah dan dekatkanlah. Maka semakin kita bersujud, semakin kita banyak bersujud, semakin kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sujud, itulah posisi yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu itu kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita meminta kepada Allah dalam sujud kita untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, istiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam beragama, istiqomah dalam Islam, yang tadi kita sampai pada ayat, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Bahwasanya dengan kita menjaga sholat, ya, yang bukan hanya sholat wajib saja, tapi sholat wajib, sholat sunnahnya, itu adalah tanda istiqomah sekaligus hal yang bisa membantu kita untuk istiqomah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan bersama Syekh Abdul Aziz Al-Khudairi. Dan nanti pertanyaan insyaAllah sampai pukul 8 ya. Pukul 8 kita ada sesi pertanyaan. Silakan melalui kertas atau mungkin langsung juga boleh, tafadhol yang ingin bertanya secara langsung dalam bahasa Indonesia. Nanti saya coba terjemahkan dalam bahasa Arab pun, kalau ada yang bisa silakan. Saya jangan bahasa jauh, bahasa Mandarin mungkin ya. Nah, kita enggak bisa bahasa yang lain. Ya, Fadilatul Syekhina fal yatafadhal mashkur. Jazakallahu khair. Dzakarna min a'zam الثبات على هذا الدين والاستقامة عليه هو المحافظة على الصلاة. السبب الثاني ألا وهو حفظ الجوارح، أن تحفظ جوارحك ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. إن الله عز وجل سيسألك عن جميع هذه الجوارح التي أعطاك الله سبحانه وتعالى وامتن بها عليك، لا تعصي الله سبحانه وتعالى بها، وسخرها في طاعة الله عز وجل. وأعظم هذه الجوارح هو هذا اللسان. هذا اللسان هو مشكلتنا في هذا الزمان، عندما ظهرت هذه الفتن وظهرت وسائل الاتصال الإلكترونية وظهرت أمامنا انفتاح هذه الدنيا، ثم رق الإيمان وخف الإيمان في قلوبنا، فأصبح كل واحد منا يتكلم ويتحدث بما يعرف وبما لا يعرف، ويسمع من الكلام وهو يقول، وينقل الكلام من شخص إلى آخر وهو لم يتثبت. كم كان يا أخي الكريم من القطيعة الرحم ومن المشاكل الاجتماعية بسبب كلام النقل، تنقل الكلام من شخص إلى آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا اللسان، قال لمعاذ أمسك عليك هذا، يعني لسانه. قال معاذ يا رسول الله أم وآخذون بما نقول؟ قال ثقلتك أمك يا معاذ، فهل يكب الناس على رؤوسهم أو قال على مناخر ألسنتهم أو على مناخر رؤوسهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الكلام يا إخوان الكرام يبعدنا عن الله، إن لم يكن في ذكر الله وفي قراءة القرآن وفي خير وفي إصلاح. وإلا هذا الكلام لو مهما سمعت لا تنقل حتى تتثبت. وجميع الجوارح في جسدك، اليدين والرجلين والعينين وسائر الجسد، في كل صباح يناجون اللسان كما جاء في الأثر، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فأنت بلسانك فمتى حافظت على هذا اللسان ولم تقل فيه إلا خيرا، فابشر بفضل من الله سبحانه وتعالى. وإنك يا أخي الكريم محاسب على كل كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أحبة الكرام، إن من أسباب الخلل عندنا وبيننا ألا وهو هذا الكلام والقيل والقال، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنا نريد الاستقامة الصادقة على دين الله سبحانه وتعالى، ألا نتكلم إلا فيما يعنينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكل ما كان الأمر ليس لك في شأن وليس لك في علاقة فتركه أفضل لك وخير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. Kemudian Syekh melanjutkan, tadi yang pertama sudah kita sebutkan sebab mendapatkan istiqomah dengan menjaga sholat kita. Sekarang yang kedua, sebab mendapatkan istiqomah ini adalah dengan menjaga anggota tubuh kita, dengan menjaga badan kita, dengan menjaga seluruh anggota tubuh kita. Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian ikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua akan ada pertanggungjawabannya. Semua yang dilakukan oleh badan kita akan ada pertanggungjawabannya. Maka gunakanlah ia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah anggota tubuh kita, dan yang paling besar, yang paling penting juga untuk dijaga adalah lisan. Adalah lisan. Dan ini masalah yang besar di zaman ini. Masalah lisan adalah masalah yang besar di zaman ini. Ketika fitnah semakin besar, ya, kemudian sosial media, situs-situs, Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya pun semakin menjamur. Maka orang-orang ya ditambah, dicampur dengan iman yang lemah, maka orang-orang semakin mudah untuk tidak menjaga lisannya. Semakin liar lisan manusia. Orang berbicara asal bicara dengan apa yang tidak dia ketahui. Seseorang menukilkan pembicaraan, memindahkan pembicaraan dari satu kepada orang lainnya tanpa dia cek dan recheck pembicaraan tersebut benar atau tidak. Betapa banyak silaturahim yang terputus. Betapa banyak terjadi permusuhan antara manusia. Betapa banyak terjadi perpecahan karena masalah lisan. Karena masalah lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, "Amsik 'alaika lisanak, wahai Mu'adz, jaga olehmu lisanmu." Kata Mu'adz kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dituntut, apakah kita akan dihukum karena lisan kita?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sakilatka ummuk." Ya, celakalah ibumu wahai Mu'adz. Tidaklah seseorang itu akan diseret mukanya ke dalam neraka melainkan karena lisannya. Maka na'udzubillah, jangan sampai lisan kita gunakan untuk keburukan. Jangan sampai lisan kita gunakan untuk berkata dusta, menukilkan kebohongan dari satu ke yang lainnya. Maka gunakan lisan kita untuk kebaikan. Gunakan lisan kita untuk membaca Quran. Gunakan lisan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk saling menasehati, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga juga jasad lainnya, jaga tangan kita, jaga kaki kita, ya. Dan itu semua juga termasuk, dan itu semua ya terkait dengan lisan. Ketika lisan kita istiqomah, maka yang lain pun akan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang itu, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu hal pun yang dilafadzkan oleh manusia, satu ucapan pun yang dilafalkan oleh manusia, kecuali ada malaikat yang akan mencatat ucapan tersebut. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab banyak berbagai macam perpecahan, berbagai macam permusuhan timbul karena qila wal qal, ya. Konon ucapan katanya dan katanya yang dinukilkan dari satu kepada orang yang lainnya. Maka jangan sampai kita gunakan lisan dan seluruh tubuh kita untuk hal-hal yang tidak baik. Nabi mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Maka jaga anggota tubuh kita, wabil khusus jaga lisan kita, agar jangan sampai dia terjerumus ke dalam hal-hal yang membahayakan dan mencelakakan kita. Jazakallahu khair. فإن كنا نريد أيها الإخوة هذه الاستقامة والثبات على دين الله سبحانه وتعالى وأن نستقيم كما أمرنا من ربنا عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم علينا أن نجتهد على قلوبنا علينا أن نجتهد على هذا القلب لأن القلب هو حياتك القلب هو حياتك هذا القلب هو محط نظر الله سبحانه وتعالى إليه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فهذا القلب لعظمته هو حياتك هو محط نظر الله عز وجل إليه فلا تجعل في قلبك إلا خيرا ولا تحمل في هذا القلب إلا شيء ينفعك عند الله عز وجل ابعد عن قلبك البغضاء والكراهية والحسد والحقد فإن هذا القلب يحتاج منك أن تملأه إيمانا وصدقا وإخلاصا لله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد على قلبي أشد اجتهاد، حيث كان يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يخشى من قلبها أن يزيغ هذا القلب. وقد أتى بعض من الصحابة إلى عائشة رضي الله عنها ويسألونها: وما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده؟ قالت: كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا أنت يا رسول الله تكثر من قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: ومن يؤمنني فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعلينا أيها الإخوة الكرام أننا نجتهد على هذا القلب حتى يستقيم على دين الله. فإذا استقام على هذا القلب على دين الله فإنك بإذن الله عز وجل لن تزيغ ولن يزيغ قلبك. ومن محصنات هذا القلب الإكثار من قراءة القرآن، الإكثار من قراءة القرآن يا إخواني. الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليس لنزين في مجالسنا ولا مساجدنا، أنزله الله عز وجل من أجل أن نقرأه ونتدبره ونعمل به، نعمل به ونتحاكم إليه ونطبق شرعه. ولذلك أيها الإخوان، لو سألت كل واحد منكم: كم نصيبك من القرآن اليومي؟ هل لك ورد؟ هل تقرأ في اليوم جزء أو اثنين أو اثنان أو ثلاثة؟ هل تختم القرآن بالشهر مرة واحدة؟ هذا معزز ومقول الإيمان، مقول الاستقامة على دين الله. أن تستقيم على دين الله وقد تركت القرآن وقد هجرت القرآن. قال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خير معين لك على الاستقامة على دين الله، وخير ما تنشغل به وما تزود الإيمان وما يستكين فيه القلب وما يلين الجوارح هو الاستقامة على هذا الدين، هو الاكثار من قراءة القرآن أيها الأحبة الفضلاء. فإنه خير زاد تتزود فيه يوم أن تقف بين يدي الله عز وجل. Kemudian tadi yang kedua, yang ketiga sekarang, jika ingin benar-benar kita istiqomah, maka bersungguh-sungguhlah kita untuk menjaga hati kita agar tetap istiqomah, bersungguh-sungguh untuk menjaga hati kita agar tetap bersih, karena hati adalah tempat Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada rupa-rupa kalian, bentuk kalian, ketampanan fisik kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati dan amalan-amalan kalian. Maka wahai saudaraku sekalian, jagalah kebersihan hati ini. Jangan sampai hati ini penuh dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita penuh dengan rasa benci. Jangan sampai hati kita penuh dengan rasa hasad, penuh dengan iri, penuh dengan dengki dan lain sebagainya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berusaha menjaga hati ini. Satu-satu waktu para sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata para sahabat: wahai Rasulullah, wahai Aisyah, doa apa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah ketika beliau sujud? Maka kata Aisyah: ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Yaitu doa wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di atas agamamu. Maka para sahabatmu bertanya kepada Rasulullah: ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah, kenapa engkau banyak membaca doa ini ketika sujud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: apakah kita bisa merasa aman ya dari ketergoncangan hati kita, padahal hati kita di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila ingin kita istiqomah, benar-benar istiqomah, maka jaga hati kita agar ia selalu bersih, tidak tercampur dengan kotoran hati dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yang mengistiqomahkan, yang bisa membantu kita untuk bisa istiqomah, adalah banyak membaca Al-Quran. Kita dengan banyak membaca Al-Quran, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk hiasan di masjid, bukan untuk hiasan sekedar hiasan di rumah kita, tapi Al-Quran diturunkan untuk kita baca, untuk kita tadabbur, untuk kita pelajari, untuk kita amalkan, kita berhukum dengan Al-Quran tersebut. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertanyaan kepada kita sekarang, sudah berapa wirid Al-Quran kita, ya? Amalan harian kita dengan Al-Quran, sudahkah kita membaca Al-Quran setiap hari, satu juz setiap hari, atau lebih daripada itu, ya? Maka tidak mungkin seseorang bisa beristiqomah kalau dia meninggalkan Al-Quran, ya? Di antara aduan Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwasanya umatku telah menghajar Al-Quran, telah meninggalkan Al-Quran, ya. Maka jadilah kita orang yang beristiqomah dengan dibantu memperbanyak membaca Al-Quran. Tentunya kemudian kita mempelajarinya pula, kita mentadabburinya, mengamalkannya. Nah, nakhtum bi hadhihi al-waqfah al-akhirah ba'dama 'alimna wa ta'allamna wa kunna dhalika ar-rajul alladhi يسأل ربه سبحانه وتعالى الاستقامة والثبات على هذا الدين. نريد أن تكون أنت بشخصيتك وبمظهرك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ سيرته في حياته الشخصية أن تكون مثله. نريد أن تمشي أنت على الأرض وكأنك قرآن يمشي على الأرض، وكأنك محمد صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض. نريد أن تكون صورة تمثل النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا أمرنا بأن نتبع وأن نقتدي وأن نهتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. نريد أيها الأحبة أن إذا نزلت سكرة الموت علينا ونحن قد استقمنا على دين الله نفرح. نريد يا أحبة الكرام أنه يأتينا من الأمر من ربنا عز وجل الخير والبشرى بأن الله قبض أرواحنا ونحن على دينه ونحن على الاستقامة، لم نعصيه قط. ولا تستصغر ذنبا صغر فعلته تقول هذا ذنب صغير، لا، استشعر أنك تعصي عظيم سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نزلت عليك سكرات الموت وأنت قد استقمت على دين الله نادتك الملائكة بقولها، تبشرك بقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أوليائك الملائكة يسدد الله عز وجل معك، يسددك ويؤيدك ويثبتك لما تكون مستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. إذا نزلت بيك سكرات الموت قلت مرحبا بالموت لأنك فرحا مستبشرا ترى الخير أمامك، نظرا لأنك صبرت واستقمت على دين الله في هذه الحياة الدنيا، تركت الشهوات، تركت الملذات، تركت المعاصي لأجل من؟ لأجل الله. لأنك ترى بعينك أناس من جيرانك ومن إخوانك يعصون الله بالليل والنهار، فأنت تحمد الله عز وجل تقول الحمد لله الذي من علي بالاستقامة على هذا الدين. فاسأل ربك الثبات على هذا الدين حتى تلقاه وهو راض عنك سبحانه وتعالى. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الاستقامة، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وجزاكم الله عني كل خير على مثل هذا الاجتماع الطيب المبارك في بيت من بيوته من بيوتي، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وأن يتغمدنا وإياكم بواسع رحمته نحن وآباؤنا وأمهاتنا وإخواننا، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، واجعلنا هداة مهتدين. وجزاكم الله عني كل خير، ومعذرة على الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian saudara-saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Beliau ingin menutup setelah kita belajar dan kita mengetahui tentang istiqamah, maka jadilah kita pribadi-pribadi yang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah sirah Nabi, sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah kita seperti beliau. Jadilah kita seakan-akan Al-Qur'an yang berjalan. Jadilah kita seakan-akan Nabi yang berjalan, maksudnya seakan-akan menjadi seperti sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena benar-benar kita mencontoh akhlak beliau, meneladani sikap dan perilaku beliau, meneladani akidah beliau dalam semua hal. Jadilah kita berjalan ya bagaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan cara kita mempelajarinya kemudian kita mengamalkannya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin agar kita ketika kita dalam menghadapi sakaratul maut, kita ingin agar kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan lurus, dalam keadaan tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqomah. Kita ingin mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Maka jangan kita anggap dosa-dosa kecil begitu saja. Ah, ini dosa kecil. Jangan pernah kita sekali-kali menganggap demikian kemudian kita melakukan dosa tersebut. Tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat. Dan orang-orang yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu innal ladzina qalu rabbuna allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah ketika sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan datang turun kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, seraya menyampaikan kabar gembira kepada dia, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, ya jangan kamu takut menghadapi yang akan datang, jangan kamu sedih meninggalkan keluargamu yang ada di dunia itu, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, dan gembiralah kalian dengan jannah Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan kepada kalian. Kemudian kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah wali-wali kalian, kamilah penolong-penolong kalian, kamilah yang selalu menjaga kalian di kehidupan dunia dan nanti di kehidupan akhirat. Itulah balasan kepada orang yang istiqomah. Ketika sakaratul maut, dia menjumpai kematian dalam keadaan senang, dalam keadaan puas, dalam keadaan dia bahagia, karena dia telah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dunia dia telah meninggalkan kemaksiatan, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya bersabar dari segala macam godaan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menjumpai Allah, dia dalam keadaan puas, dalam keadaan senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat, keteguhan, keistiqomahan sampai kita mati, sampai kita wafat. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita, menjaga hati kita agar senantiasa istiqomah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang menjumpai Allah dalam keadaan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya, dan beliau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada antum semuanya yang hadir, kepada pihak yang telah terlibat sehingga terselenggaranya acara ini, semoga menjadi kebaikan tambahan, ya menjadi tambahan kebaikan bagi timbangan kita semua di hari kiamat nanti. Mohon maaf pula apabila yang disampaikan beliau agak panjang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya, sebagaimana tadi sampaikan, insyaallah jika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan, baik bisa melalui tulisan atau bisa bertanya secara langsung. Silakan, tafadhol. Sinten sing badhe tanglet? Akhwat mungkin bisa dengan tulisan, bapak-bapak bisa langsung. Kalau bisa dengan bahasa Arab, silakan langsung kepada Syekh. Oke. طب نبي نسألهم إذا ما سألوا نريد أن نسألهم. Iya, Vivi. Kalau enggak mau nanya nanti ditanya nanti. Ya, sih. Oh, sama. Kalau ke bilogat Arabia. Fadhil. Ya, Syekh, akhbirni syai'an ani Syekh Ibnu Utsaimin kaifa ihtimamuhu fil istiqamah fi hayatihi. Baik. نعم ما سمعت جيدا الصوت ضعيف suaranya kurang besar اللاقطة ايوه يا شيخ اخبرني شيئا عن الشيخ ابن الثيمين كيف اهتمامه في حياته ما شاء الله جزاك الله خير طيب ترجم يسأل أنت أم كان سأله يقول اخبرني عن الشيخ محمد بن عثيمين واستقامته Tadi beliau menanyakan tentang bagaimana ceritakan kepada kami ya Syekh tentang Syekh Ibnu Utsaimin, bagaimana istiqomah beliau, cerita-cerita tentang istiqomah dan kehidupan beliau rahimahullahu taala. Ya'rifuna Syekh Muhammad bin Utsaimin kulluhum. Semuanya kenal siapa itu Syekh Ibnu Utsaimin? Tahu? Masyaallah. Ya. Masyaallah Allah yaghfir lahu. Kul muslim. الشيخ محمد بن عثيمين عنده ورع وعنده زهد في هذه الحياة الدنيا، قليل من يشابهه. يعني نريد أن نأخذ موقف بسيط. زاره يوم من الأيام الملك خالد رحمه الله ملك المملكة العربية السعودية، زاره في بيته لجلالة قدره. فعندما زاره وجد أن بيته متواضعا جدا، فقال يا شيخ نريد أن نبني لك بيت يعني واسعا وكبيرا. فقال الشيخ رحمه الله لا يا ينادي الملك باسمه، نحن نبني بيت في الصالحية، مكان كأي مكان الصالحية، نحن نعد بيتا هناك. ففهم الملك خالد أنه يعد بيتا للسكن، ولكن الشيخ محمد بن عثيمين يقصد يعد بيتا في المقبرة، المقبرة في الصالحية، يعني نعد من الأعمال الصالحة والزهد لهذا القبر، يعني القبر والمقبرة في الصالحية. فشكره الملك على هذا وذهب من عنده. فقالوا طلابه الذين بحوله قالوا كيف يا شيخ أنت عندك بيت في الصالح؟ قال لا، نحن نعد الأعمال الصالحة لنا في القبر، أما هذه الحياة الدنيا فلا نريدها. نعم شيخ محمد بن صالح العثيمين adalah orang yang wara', yang zuhud, dan sedikit orang yang menyamai zuhud dan wara'nya beliau, menyamai sikap beliau rahimahullahu ta'ala. Mungkin kita beliau Syekh bisa menceritakan satu kisah tentang beliau dan Malik Khalid. Pada waktu itu Raja Khalid datang ke rumah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Rumahnya sederhana. Maka Raja mengatakan kepada Syekh bin Utsaimin, wahai Syekh, biar sudah saya bikinkan buat engkau rumah lah. Ini masa Syekh rumahnya sederhana begini. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang ngomongnya enggak wahai Raja, menyebut namanya ya Khalid. Ya. Ayuh, ayuh. Nah, tidak ngomong wahai raja gitu, tapi langsung disebut namanya oleh Syekh. Ya Khalid, saya sedang membangun rumah di Solehiyah. Udah enggak usah. Saya sedang bangun rumah di Solehiyah. Ya, sebuah daerah namanya Solehiyah. Kemudian sang raja, oh lagi bangun rumah ya. Sudahlah kalau begitu alhamdulillah. Akhirnya tidak jadi dibangunkan rumah. Setelah pulang sang raja, orang-orang yang ada di Syekh heran bertanya, wahai Syekh, ada rumah di Solehiyah, perasaan gak punya rumah di sana? Gitu. Kemudian kata Syekh, lagi siap-siap bikin rumah di sana. Solehiyah itu, kata Syekh, di Solehiyah ada kuburan kan? Iya, iya. Saya sedang bikin, menyiapkan amal soleh. Ya. Menyiapkan dengan amal soleh untuk rumah di Solehiyah, untuk dikubur nanti maksudnya. Iya. Itu persiapan yang diinginkan. Adapun tentang dunia, saya enggak maulah sudah. rumah ini cukup, ya, tapi ingin menjadikan amal soleh sebagai persiapan untuk rumah masa depan, rumah yang nanti kita semua akan mendapatkannya, rumah 2x1, ya, yaitu di pekuburan. Nah, jazakallahu khair. Syekh Muhammad taban باختصار شديد ما نستطيع ان نتكلم عنه في هذا الموجز, لكن هو الشيخ طلق الدنيا بالثلاث, في لباسه وفي حياته ومع أولاده, كثير يمكث في المسجد وينشر العلم. يوم من الأيام كنا في مناسبة وكان الشيخ موجود معنا, فكانوا الإخوة جهزوا طعاما شهيا كثير, فجلس الشيخ معنا على الطعام, أكل شيئا قليل بثلاثة أصابع قليل, فقال له الإخوة: يا شيخ كل هذا الطعام وضع يعني من أجلك. فقال الشيخ: كل أعلم بثلثه, كل أعلم بثلثه. تفضل. بس هذه وقفات وطرائف من حياة الشيخ على زهدي يعني. إيه. Kemudian beliau mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya pada hakikatnya telah talak tiga dengan dunia. Ya. Talak tiga dengan dunia, sudah talak tiga dengan dunia, nampak dari bajunya, ya, nampak dari nampak dari bajunya, nampak dari kehidupannya, nampak dari muamalahnya dengan anak-anaknya, ya, dan beliau lebih banyak ke masjid untuk ibadah dan mengajar, ya, menyebarkan ilmu di masjid. Pernah satu hari beliau menceritakan ketika beliau bersama kawan-kawannya yang lain murid Syekh, ada Syekh Utsaimin. Ah, kemudian disiapkan makanan, jamuan makanan yang syahi yang enak, masya Allah. Ada teh, makanan segala macam, ya, makanan orang Arab, masya Allah, ya, yang enak, kebab, ya, masya Allah. Kemudian dipanggil Syekh Utsaimin, wahai Syekh, ayo kita makan. Saya datang makan, tapi apa yang beliau lakukan? Hanya mengambil 3 suap saja, subhanallah. Hanya mengambil 3 suap saja. Kata murid-muridnya, Syekh, makan ini buat kamu, ya, kita sengaja masak-masak ini buat antum, karena antum ini kita masak-masak, ya. Maka kata Syekh, kullun ya'lamu bithulutihi, ya, semua orang, nanti orang-orang diketahui dengan sepertiganya. Apa maksudnya? Makan itu kan sepertiga, ya, ya, sepertiga saya sedikit, ya, ya sudah, saya ngambilnya ini aja, setiap orang diketahui dengan sepertiganya. Kalau kamu mungkin banyak, ya, sepertiga kamu banyak, berarti satunya lebih banyak lagi, ya. Nah, demikianlah bagaimana zuhudnya Syekh Ibnu Utsaimin dengan dunia. Nah, هذا الموقف الاخير, جزاك الله خير على سؤالك يا شيخ. الشيخ محمد بن عثيمين في اخر عمره اصيب بمرض السرطان, مرض, وكان ينقل, كان في مكة وهو يدرس في الحرم, في الحرم المكي, وكان ينوم بالمستشفى في جدة, وهذا جدة بينه وبين مكة حوالي 80 كيلو مسافة, وكان إذا وجد من نفسه نشاطا وقوة طلب من طلابه أن ينقلوه من جدة إلى الحرم ليدرس فيه. الأطباء يمنعونه, يقول لا تخرج, هذا قد يصيبك بأذى وأنت مصاب بمرض وهو مرض السرطان, ومعروف هذا المرض خطره. أخيرا أيها الإخوة, في تلك الليلة التي أراد الله عز وجل أن يقبض فيها روحه صلى الله عليه وسلم, رحمه الله عز وجل, أن يقبض فيها روحه في تلك الليلة وهو يتألم من المرض, انظروا يا إخواني إلى زهده وليس رغبته في هذه الحياة الدنيا, نقلوا, أمر بنقله من المستشفى إلى الحرم, وألقى الدرس في العلم على الطلاب في الحرم, وبعدها أتاه من التعب والعياء حتى نقل المستشفى, وفي منتصف الليل توفي رحمه الله عز وجل. يصبر ومصابر ومجالد ومجاهد على نفسه رحمه الله سبحانه وتعالى. هذا نختم فيه. Kisah yang ketiga bersama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau sakit, ya, sakit kanker dalam kehidupan, ketika beliau sakit yang membawa kepada kematian beliau rahimahullahu taala. Beliau sakit, Beliau mengajar, punya durus di Masjidil Haram di Mekkah. Dan rumah sakit tempat beliau dirawat itu ada di Jeddah, ya. Tapi karena semangatnya beliau, ya, di hari kematian beliau rahimahullahu taala, beliau meminta kepada muridnya untuk membawa keluar dari rumah sakit ke Masjidil Haram Mekkah untuk apa? Untuk mengajar, masya Allah, ya. Untuk mengajar dalam kondisi sakit, sakit yang parah, sakit kanker. Kemudian apa yang terjadi setelah selesai? Ya, setelah selesai mengajar, capek lelah beliau dan akhirnya pada tengah malam beliau wafat. Ya. Ketika sakit di penghujung akhir kehidupan beliau, beliau masih sempat menyempat-nyempatkan diri untuk masih tetap mengajar. Ya, ada dars di Mekkah, ada dars di Masjidil Haram, sehingga masya Allah, ya, beliau mengajarkan, berusaha, ya, bisa mengajarkan kepada murid-muridnya, dan kemudian lelah dan akhirnya di tengah malam beliau capek, merasa kelelahan, dan akhirnya tengah malam Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh beliau kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala rahimahullahu rahmatan wasi'an. Allahumma ighfirlahu. Allahumma. بس ترى احنا منتهين الأسئلة من عندهم يعني اذا اقول انا المحاضرة خالصة اقول الأسئلة من عندهم اذا كانوا يريدون يبقوا. ايوه شو سؤال زين. Masya Allah, banyak pertanyaannya ini. Hadrat tadi wahdi. Masya Allah, muhadharah juga nih, jadi satu ini juga nih. Al-Qasir ini. كيف نكفر الذنب الأكبر؟ الذنب الأكبر؟ كيف نكفر الذنب الأكبر؟ Pertanyaannya, bagaimana menghilangkan dosa-dosa besar? تكفير الذنوب لا يكفر الذنب الكبير إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. التوبة والإقلاع عن الذنب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذه كفارة الذنوب، هي التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وخاصة الذنوب التي فيها وعيد من عند الله عز وجل، الذنوب الكبيرة. وأما إن كان للعباد حقوق من هذه الذنوب، للعباد لا بد أن تؤدي حق العباد، أن يسامحوك، أو إن كان لهم مال قد تكون سرقته وغيره فإنك ترجعه إليهم. وهذه لها أحكامها طبعا تحتاج إلى تفصيل، لكن على العموم أن الذنوب أو كبائر الذنوب لا يكفرها إلا التوبة إلى الله عز وجل. Ya, untuk menghilangkan dosa-dosa besar, ya, bahwa dosa-dosa besar ini tidaklah bisa dihapus kecuali dengan taubat, taubatan nasuha, ya, taubat yang sebersih-bersihnya, semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesali perbuatannya, dengan dia kemudian meninggalkan perbuatannya, bertekad untuk tidak kembali mengulangi perbuatan tersebut. Dan apabila perbuatan tersebut terkait dengan manusia, dengan sama manusia, maka perlu meminta maaf darinya. Pernah menzalimi manusia, baik menzalimi hartanya, menzalimi kehormatannya, ya, menggibahinya dan lain sebagainya, maka kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi tersebut. Dan dosa-dosa besar ini adalah dosa-dosa yang ada ancamannya, baik dari hadis, dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dosa-dosa besar, ya, tidak bisa dihapus kecuali dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubatan nasuha itulah cara yang paling efektif untuk menghapuskan dosa-dosa besar. Mata afdalul waqt lid-du'a karena nahnu al-an nadhun bi anna ba'da as-shalah hadha huwa afdalul waqt للدعاء، هل هذا صحيح يا شيخ؟ صحيح. صلاة الفريضة يقصد. نعم. Kemudian beliau menyampaikan, atau kemudian ada pertanyaan, kapan waktu yang paling afdol dalam berdoa? Karena selama ini kami menganggap bahwasanya sehabis sholat wajib adalah waktu yang paling afdol berdoa. Apakah ini benar? Doa masyru' min kulli muslim. Wad-du'a huwa al-ibadah. الدعاء هو العبادة. أما مواطن الدعاء في السجود وأنت ساجد وقبل أن تسلم بعد التحيات وفي جوف الليل الأخير وكذلك أدبار الصلاة بعد الأذان وعند نزول الغيث نزول المطر وفي مواطن أخرى كثيرة ولله الحمد الدعاء. وأما ما يسأل هذا السائل عن الدعاء بعد الفريضة فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الدعاء بعد النافلة ليس بعد الفريضة. تلاحظ وتشاهد بعض إخواننا بعد أن يسلم من الفريضة يرفع يديه للدعاء هكذا، ليس هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم، إنما الذي يرفع يديه بعد النافلة. أما الفريضة فالمشروع لنا جميعنا هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، ثم يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 ويقرأ آيات الكرسي والمعوذات ثم ينصرف. وإن كان يريد أن يدعو فهو بعد النافلة. وفق الله الجميع. Ya, beliau menjawab bahwa doa adalah satu hal yang disyariatkan, ya, diperintahkan, dikerjakan oleh kita kaum muslimin, dan doa itu adalah ibadah. Dan di antara tempat-tempat yang afdol untuk berdoa atau waktu-waktu yang afdol untuk berdoa di antaranya beliau sampaikan yang pertama ketika sujud dalam salat. Kemudian dalam sholat juga sebelum salam setelah tahiyat akhir. Ya, sebelum salam setelah tahiyat akhir. Kemudian di ujung malam, ya, di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian antara azan dan iqamah. Kemudian ketika hujan. Itulah di antara waktu-waktu yang afdal untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa setelah sholat wajib, ya, seorang salam setelah sholat selesai dia salam, kemudian dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, maka ini bukan petunjuk Nabi SAW. Tidak pernah dilakukan Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Lantas apa yang dilakukan? Yang ada adalah zikir setelah sholat, yaitu membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam dan seterusnya. Kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, ya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca muawwidzat, ya kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq, kemudian selesai. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya setelah salat, yaitu zikir setelah salat, bukan angkat tangan kemudian berdoa. Adapun kita bisa berdoa disunnahkan yaitu setelah salat nafilah, setelah salat sunnah, barulah kemudian kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, ya, apapun doa kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengangkat tangan, ya, yaitu setelah salat nafilah atau salat sunnah, setelah duha, setelah salat malam tahajud, ya, setelah salat witir atau lain sebagainya. Maka setelah salat sunnah kita bisa mengangkat tangan doa. Sholat wajib, setelah sholat wajib tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah membaca zikir setelah sholat. Makhtasar mukhalas. La shuf adri la kan muhammadi. من دليل الاستقامة يعني محافظة على الصلاة، فكيف إذا كان نصلي ثم ثم في أثناء الصلاة في طفل يبكي يبكي ولم يركز في الصلاة كيف ماذا نصنع هل ماذا نصنع حتى نحافظ صلاتنا؟ Ya, dijelaskan tadi ketika salah satu tanda istiqomah adalah menjaga sholat dan kita sholat harus khusyuk, ya. Maka bagaimana kalau tiba-tiba ada anak yang menangis ketika kita sholat, ya, sehingga kita agak terganggu. Bagaimana agar kita tetap khusyuk sholatnya dan juga kita tidak terganggu. طبعا الإنسان إذا كان في صلاته ولا شك أن بكاء الطفل يشغل القلب عن الصلاة، هذا الشغل لا يؤخذك الله عز وجل عليه لأنه ليس منك وإنه من غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في صلاته وسمع بكاء الطفل فإنه يخفف من صلاته رحمة بهذا الطفل وبأمه أو بوالده لأجل لا ينشغل كل مصلي يقول هذا ولدي، فهو من رحمته عليه الصلاة والسلام يخفف هذه الصلاة رحمة بهذا الطفل. وما يكون يدخل عليك من خارج الصلاة فإن شاء الله عز وجل عليك حرج بإذن الله تعالى. Ya, beliau mengatakan utamanya wanita yang mengalami mungkin kasus seperti itu, ya. Maka boleh jadi memang bisa membuat merasa terganggu atau merasa tersentuh dengan tangisan anak tadi. Nah, maka Nabi SAW ya, ketika sholat, kemudian pernah dalam sholat kemudian menangis, mendengar tangisan seorang anak, maka Nabi SAW meringankan sholatnya, ya, mempercepat sholatnya, sebagai bentuk kasih sayang kepada anak tersebut biar orang tua dan kepada orang tuanya, biar orang tuanya yang mungkin anaknya nangis tadi bisa segera mengurusinya. Nah, demikianlah, maka tangisan anak tadi ya bukanlah sesuatu hal itu dari luar diri kita, ya, gangguan dari luar diri kita, bukan gangguan dari luar dari diri kita yang bisa mengurangi kekhusyuan sholat kita. Tetap disebut sholat yang khusyuk, ya, terganggu oleh tangisan anak tersebut. Ya, mungkin kita bisa dengan cara meringankan juga sholat kita agar kita bisa segera mengurus anak yang nangis tersebut tanpa mengurangi nilai pahala dari sholat yang khusyuk dari sang ibu tadi. Nasalam syekh, soal basit. Fi zaidah. La la, ana bas'aluhum al'an. La la, ma fi syai, lakin al'an ma ra'yukum ayuha al-ikhwah law anna khatib al-jum'ah sa'ada al-minbar ويحمل طفله ماذا ستقولون له؟ Syekh mau tanya gimana kiranya kalau ada khatib Jumat naik mimbar bawa anak. Nah, bawa anak kecil, gendong anak kecil. Menurut antum bagaimana? Masyaallah. Tapi kira-kira gimana? Ada khotib naik mimbar sambil gendong anak. Asing ya. Gharib. Hah? Gharib. Gharib. Nah. Raja Bashir. Syuf al-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhtub al-jum'ah wa idha bil-hasan yadkhul ma'abab al-masjid wa yarahu al-Nabi sallallahu alaihi wasallam tifl, saghir. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من يقطع خطبته وينزل من على المنبر وينتصف بالمسجد ويأخذ الحسن وهو يصعد المنبر مرة أخرى ويخطب بجماعة المسلمين صلى الله عليه وسلم ويحمل ابنه صلى الله عليه وسلم اللي هو ابن فاطمة. فانظروا يعني يجب هنا أن لا يعني لو حصل موقف من طفل صغير لا نؤاخذ هذا الأطفال أو يبكي يريد والده الذي يخطب أو أنت تصلي ويأتي لا تتضايق مما بجوارك أو من يعني يحمل طفلا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل طفله على المنبر فنحن يعني من باب الرحمة بالأطفال يعني وبأولادنا اعتبر أن هذا الطفل هو ابنك أو ولد بنتك أو ولد ابنك فماذا ستصنع؟ فنحن يا إخواني هذا من باب نقول العدل والأنصاف. Yeah. Sebagaimana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Jumat, ya pernah dalam satu khutbah, beliau khutbah Jumat. Kemudian beliau ketika khutbah melihat Hasan yang masih kecil di pintu masjid. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau turun di sela-sela lewat sela-sela orang, mengambil Hasan, digendong, kemudian naik lagi ke atas, kemudian khutbah Jumat lagi melanjutkan bersama Hasan yang ada dalam gendongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikianlah rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil. Ya. Maka kita harus bersifat objektif seperti itu. Ya. Dan itulah rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Tak kasih boleh kelas. Okay. Hal fiifat. بين قراءة المصحف الذي فيه الترجمة باللغة الإندونيسية أو بغير الترجمة هل الفرق في الأجر؟ Membaca Quran yang ada terjemahnya dan tidak ada terjemahnya, apakah pahalanya beda? طيب طبعا ليس هناك فرق كل هذا قرآن ولكن الذي ممكن يقرأ باللغة الاندونيسية قد يكون زيادة في التدبر وكلما قرأت أنت في تدبر وفي معرفة المعاني أفضل لك من أن تقرأ قراءة مجردة لا تفهم ماذا تقول فكلما قرأت بشيء تفهمه وتعرفه وتدبره هذا خير لك جواب beliau tidak ada bedanya dalam sisi pahala semuanya adalah Al-Quran baik Al-Quran yang ada terjemahnya maupun yang tidak ada terjemahnya. Asal yang ada terjemahnya ada bahasa Arabnya juga ya. Kalau cuma terjemah doang tidak, tapi ada terjemahnya, ada bahasa Arabnya dengan Al-Quran yang tidak ada terjemahnya. Tidak ada bedanya, semuanya adalah mushaf Al-Quran. Kan tetapi ketika mungkin kita membaca Al-Quran yang ada terjemahnya, ya kita sambil membaca bisa kemudian sambil membaca terjemahnya, memahaminya, mentadabburinya. Dan itu lebih baik ya daripada cuma sekedar membaca ya, karena di sisi yang satu ada tadabbur di dalamnya kita bisa bertadabbur yang mungkin belum paham bahasa Arab ya kita bisa tadabbur dengan membaca terjemahan Al-Qur'an tersebut dan itu lebih baik membaca dengan tadabbur dibandingkan dengan membaca saja kelas kelas ada akhir nعم masya Allah الأخير لكن قصة عن الصحابة والتابعين الذي يعرف باستقامته كلم لنا قصة عن الصحابة والتابعين الذي يعرف باستقامته محاضرة واحدة طبعا جزاه الله خير صاحب saya pernah membaca tulisan ulama salaf yang menjaga istiqomah adalah dengan membaca cara menjaga istiqomah adalah membaca kisah orang-orang soleh terdahulu. Mohon dijelaskan, diceritakan kisah sahabat atau tabiin yang terkenal dengan istiqomahnya. Saya bilang itu bisa sekali kajian lagi jadinya. Jazakallah khair sahab hadha as-su'al, yani fi'lan الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين هم كلهم استقاموا على دين الله عز وجل ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه العظيم لكن لعلنا نأخذ قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يوم من الأيام خرج إلى صحراء قريبة من المدينة فوجد أحد واحد من الرعاة مما يرعون الأغنام وإذا هو عنده شيء من الطعام فبعدما أكله أبو بكر الصديق سأله قال من أين حصلت على هذا الطعام قال أني ترهنت به بالجاهلية عن المراهنة تعرف المراهنة قال أني ترهنت فيه بالجاهلية فما كان من أبو بكر الصديق إلا أن أدخل يده وأصبعه فيه حتى أخرج هذا الطعام لأن لا يريد أن يدخل في بطنه شيئا محرم ولا حتى في شبهة. ويوم من الأيام كان يجلس أبو بكر مع نفسه ويحاسبها وينظر للطائر يقول يا ليتني مثلك أموت ولا أحاسب، ويمسك يوم من الأيام على لسانه، يمسك بلسانه ويسحبه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أهلكني. وهو من أبو بكر الصديق لم يذكر عنه قولا سيئا ولا فاحشا، ومع ذلك يعاتب نفسه ويحاسب نفسه بقوة. وهذا يا إخواني فعلا نموذج عظيم بالاستقامة على دين الله عز وجل. Para sahabat dan tabi'in, mereka semua adalah orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka menceritakan semuanya mungkin tidak bisa kita mengambil kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pernah beliau keluar salah satu malam ya ke sebuah tempat dekat Madinah, kemudian ketemu orang sedang makan, kemudian dimakan oleh beliau makanan tersebut dan ditanya ini makanan dapat dari mana. Kemudian disebutkan sebuah oleh orang tersebut bahwa dapatkan dari proses yang ternyata tidak halal. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia kemudian memasukkan jari jemarinya ke mulutnya, berusaha mengeluarkan makanan tadi. Tidak ingin dirinya atau mulutnya atau tubuhnya kemasukan sesuatu yang syubhat apalagi yang haram. Kemudian juga beliau Abu Bakar As-Siddiq pernah satu saat sedang mengintrospeksi diri beliau, bermuhasabah. Beliau melihat seekor burung dan beliau mengatakan seandainya jadi seperti burung itu, ya hidup dan kemudian mati tanpa harus dihisab. Ya, demikianlah Abu Bakar As-Siddiq. Pernah satu saat juga beliau memegang lisannya sambil mengatakan ini yang membuat saya celaka, ini yang membuat saya celaka. Walaupun Abu Bakar tidak pernah berkata dusta, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengatakan sesuatu yang keburukan, tapi demikianlah para sahabat ya radhiyallahu taala anhum ajmain. جزاكم الله خير جميعا وبارك الله فيكم، أسأل الله عز وجل أن يقر أعينكم بصلاح أبنائكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم من واسع فضله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يخرجنا من هذه الدنيا سالمين غانمين، وأسأل الله عز وجل أن لا يجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يجعل هذا المجلس مباركا علينا جميعنا، وأن لا نخرج من هذا المجلس إلا كما وعدنا ربنا سبحانه وتعالى بأن يغفر لنا ذنوبنا جميعا ويتجاوز عن سيئاتنا. أشكركم جميعا على هذا الحضور وعلى هذا اللقاء الطيب المتميز، وأشكر أخي أمر الله على هذه الترجمة وعلى الإخوة الذين استقبلونا وضيفونا واتاحوا لنا هذا الفرصة، فجزاكم الله عني كل خير جميعا وبارك الله لكم ومتعكم بالصحة والعافية. ولا تنسونا من دعائكم بظهر الغيب ونحن كذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya, beliau menutup dengan berbagai macam doa. Semoga majlis ini berkah. Kita bisa mengamalkan apa yang kita bisa pelajari. Kita bisa mendakwahkan apa yang kita bisa amalkan, kita pelajari. Dan kemudian kita keluar dari majlis ini mendapatkan janji Allah Subhanahu Wa Taala berupa ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala, diganti keburukan-keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir, kepada seluruh panitia, atas diterimanya dengan baik apa yang beliau apa yang beliau sampaikan. Dan kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dengan kesehatan, dengan afiah ya, dan jangan lupa juga kita semua saling mendoakan ya, ketika orang yang didoakan tidak mengetahui bahwa dia sedang didoakan ya, artinya saling mendoakan di antara kita. Dan terima kasih kepada semuanya. Beliau menutup dan demikian juga kami pribadi mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penerjemahan. Nanti ini sebenarnya tadi ada hadiah dari panitia. Nanti mungkin panitia saja bisa mengatur gimana baginya hadiah ini. Mungkin karena waktu sudah cukup malam juga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk nanti yang hadir. Kemudian apa namanya? kami ucapkan terima kasih kepada antum semua dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penerjemahan, dalam penyampaian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Alladhi yurid an yastafid minha wa yaqum bihaqqiha ya'khudh nuskha min hadhihi. Alladhi yurid an yaqra'aha kamilan wa yastafid minha ya'khudh nuskha. Aywa li yaqum bihaqqiha. Ini ada hadiahnya, ini nih ada berbagai macam doa sebelum tidur, di bawahnya mungkin doa yang lain ya. Al-Adhiyah ini yastaqha. Ayo. Khalas hadhihi adhiyah alladhi yurid an yahtasib al-ajr wa yad'a fi sayyarahu aw fi lawha barizah aw fi amakin لا تشوه ولا تضرب المسلمين فجزاه الله خيرا يقوم بحقها وجزاه الله خيرا. Iya, yang mau nanti kata Syekh silakan ambil saja, bisa mau ditaruh di stiker di mobil, di rumah, di pintu, dimanapun yang tidak mengganggu ya, jangan sampai mengganggu kaum muslimin, ditempel ya, silakan ini bisa diambil, disebarkan sehingga bisa diamalkan oleh banyak orang, bisa dibaca diamalkan oleh banyak orang. Hadhihi ya mutanawwi'ah hadhihi. Berapa doa? 12 adaiyah. Jazakumullah khair. Hadi jiddan mumtaz. Khalas Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.